Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kurang semangat. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Gembala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali hari ini kepada jemaat Tuhan sekalian. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memuji Tuhan pagi ini, hari ini, minggu ini, Roh-Mu yang hidup. Benar Tuhan, Roh-Mu hidup bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan pagi ini. Sehingga kami dapat berkumpul Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang baik, untuk cuaca yang baik, untuk kesehatan kami yang baik. Biarlah Bapa ibadah kami ini berjalan dengan baik, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, ampunkan segala dosa kami Bapa, baik yang selama ini kami perbuat dalam perkataan atau perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah namamu dari hari ini besok hingga selama-lamanya. Haleluya, amin. Masih ada sukacita jemaat Tuhan? Awal bulan biasanya lebih semangat ini. Masih ada sukacita jemaat Tuhan? Haleluya. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi bersyukurlah kepada Tuhan. Sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjaga kami. Dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami, Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuk ke responsori ya. Responsoria yang diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 35b. Responsoria yang diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 35b. Ayat genap saya membacakan, ayat ganjil jemaat Tuhan, dan ayat yang terakhir kita baca secara bersama-sama. Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 35b. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Di situ kapal-kapal berlayar dan Leviathan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Kita baca secara bersama-sama. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Gloria Patri. Saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami minta untuk duduk kembali. Kita akan masuk warta jemaat. Pelayanan kebaktian Minggu tanggal 12 Juni 2022. Untuk gelombang pertama pukul 8 pagi, khotbah Pendeta James Gunting Gurning STH MM, liturgis atau worship leader Saudara Parti Damanik, doa syafaat oleh Bapak CLS SP Nainggolan, pemusik tim musik singer Harrison Silitonga dan Dian Nainggolan, penerima tamu P3MI Infocus Noel Tamaro Panjaitan. Untuk gelombang 2 pukul 10 pagi, khotbah oleh Bapak Pendeta James Gurning STH MM, liturgis atau worship leader oleh Bapak BP Sinurat, doa syafaat oleh Bapak CLSR Sitohang, pemusik Ibu C. Boru Simanjuntak SPD, singer Ibu R. Boru Marbun dan Ibu R. Boru Huta Barat, penerima tamu PWMI Infocus Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Diberitahukan kepada kita jemaat GMI Maria Sunggal, laporan keuangan gereja dapat dilihat di mading. Hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 diadakan kebaktian sektor gabungan yaitu sektor 1, 2 dan 3 di gereja masuk pukul 19.30 waktu Indonesia Barat diharapkan kehadirannya. Yang bertugas khotbah yaitu Bapak LS Dr. Andus S. Solin MA, liturgis Ibu Boru Simanjuntak, topik ibadah dari buku Komsel nomor 19 yaitu penjaga saudara yang diambil dari Yehezkiel 3 ayat 16 sampai dengan 21. Hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 diadakan sermon di gereja masuk pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat, diharapkan agar majelis LSCLS dapat hadir. Hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 diadakan ibadah P2MI di gereja masuk pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, yang bertugas khotbah oleh Bapak CLS A Waruhu, liturgis oleh Bapak LS J Sinurat. Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 diadakan ibadah PWMI di gereja masuk pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, yang bertugas khotbah Bapak LS Dr. Andus S Solin MA dan liturgis Ibu S Erisnawati Boru Purba. Bagi semua jemaat Tuhan supaya tetap menjaga pandemi COVID-19 dengan cara mencuci tangan dan memakai masker. Yang berulang tahun pada minggu ini dapat kita lihat dalam media atau buletin kita. Pimpinan jemaat majelis LSCLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam Mazmur 90 pasal 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persembahan perpuluhan dapat kita lihat dalam warta jemaat. Persembahan juga dapat kita lihat pada warta jemaat. Dan jemaat yang memberikan ucapan syukur juga dapat kita lihat di warta jemaat. Kepada jemaat Tuhan, saat ini, minggu ini kita akan memulai kembali untuk persembahan. Persembahan satu dan persembahan dua akan diantar ke bangku. Persembahan ketiga kita akan maju ke depan. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Tobing. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, senantiasa kami bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Senantiasa kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Itulah Tuhan yang membuat kami senantiasa harus datang ke rumah Tuhan selaku ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Engkaulah Bapa kami yang senantiasa akan mengajari kami di setiap detik waktu kami, sehingga Tuhan, kami bisa merasakan bahwa Engkau hadir menemani kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Bersamalah Tuhan tetap dengan kami, supaya kami tidak menjauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih apabila Tuhan kami masih, Kau masih memberikan kekuatan baru kepada kami untuk dapat datang ke rumah Tuhan memuji dan memuliakan-Mu. Karena itulah saat terbaik bagi kami, ketika kami datang ke rumah Bapa kami, Bapa yang maha baik, kami bisa bertemu dengan Engkau di rumah-Mu Tuhan, dan merasakan sentuhan kasih tangan Tuhan Yesus. Kami senantiasa bermohon kepada-Mu Tuhan, Engkaulah yang menjamah kami, memelihara kami, memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Apabila di masa saat-saat ini Tuhan, masa setelah pandemi Tuhan, kami merasakan Tuhan banyak di antara kami yang sangat berkekurangan dalam hal finansial. Karena terpaan COVID begitu besar kepada kami, tanpa kami tidak sadari Tuhan, harga-harga sandang pangan melambung tinggi, sehingga Tuhan terkadang banyak kami yang sudah menganggarkan anggaran keluarga tetapi berkekurangan. Kami sangat bermohon kepada Tuhan, Engkaulah yang memeliharakan keluarga kami Tuhan, yang mencukupkan kami Tuhan. Apalagi Tuhan di saat-saat ini Tuhan, di saat bulan 6 menjelang bulan 7 akan banyak Tuhan, para anak-anak Tuhan yang akan memulai sekolah yang jenjang yang baru. Orang tua akan sangat bingung Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, kami berserah penuh kepada-Mu. Kami tidak tahu Tuhan dari mana sumber penghasilan tambahan, tetapi kuasa kasih Tuhanlah yang kami andalkan. Karena ketika kami dekat kepada Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit di gereja-Mu ini Tuhan. Engkaulah yang akan memeliharakan mereka. Ibu si Tompul Tuhan, Nyonya Simajuntak, putra sahabat kami Pak TR, anaknya yang masih sakit Tuhan. Engkaulah yang memberikan pengobatan sempurna. Berkati keluarga Tuhan, berikan kekuatan penuh kepada mereka, sehingga Tuhan mereka bisa merasakan kuasa kasih Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, apabila sahabat kami yang sudah Kau panggil ke rumah Bapa, Bapak W. Sitinja, Tuhan Engkaulah yang akan menghiburkan hati keluarga. Engkaulah yang memberikan kecukupan ketika mereka Tuhan mempersiapkan kepada pengebumian Bapa ini. Bapa dalam sorga, Tuhan kami yang ada di sini Tuhan tetap berdoa kepada Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu bersama dengan kami senantiasa. Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Jauhkan kami Tuhan dari roh-roh jahat. Jauhkan kami Tuhan dari kecelakaan. Tuhan, apabila ada anak-anak-Mu yang pada saat ini berada di sini Tuhan, sedang mencarikan pekerjaan, kami memohon kepada Tuhan, tangan kami tidak panjang Tuhan, pikiran kami sangat pendek, tetapi karena kuasa Roh Kudus Tuhan, kami yakin Tuhan akan ada pekerjaan-pekerjaan yang mereka akan dapatkan. Ajarkan mereka percaya kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga Tuhan ketika mereka mencari pekerjaan, mereka juga mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada muda-mudimu yang sudah cukup umur, apabila sekarang mereka menjalani hubungannya dengan teman istimewa, pimpin mereka Tuhan. Ajarkan mereka Tuhan menjadi satu hati untuk bisa memulai keluarga yang baru. Tuhan, anak-anakmu Tuhan, mudamu di gereja ini, berikan kekuatan baru, berikan senantiasa pencerahan dalam kehidupan mereka, supaya mereka datang ke rumah Tuhan setiap hari minggunya. Karena mereka adalah andalan-andalan Tuhan, orang-orang yang masih energik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah mereka Tuhan senantiasa datang ke rumah Tuhan menyerahkan dirinya. Jauhkan mereka Tuhan dari perbuatan-perbuatan tercela. Jauhkan mereka Tuhan dari pengguna narkoba Tuhan. Kaulah yang memimpin mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para orang tua yang ada di rumahmu ini Tuhan. Engkaulah yang akan memberikan kekuatan baru untuk mendidik para anak-anak. Sehingga Tuhan, ketika kami mendidik anak kami, kami juga tidak menyakiti adik kami Tuhan, tetapi kami memberikan contoh yang terbaik, sehingga mereka dapat datang kepada Tuhan karena kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, apabila sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disiram, diberikan siraman oleh hamba-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ketika memberikan siraman firman. Bukakan relung-relung hati kami Tuhan, sehingga sanggup menerima firman. Sehingga Tuhan, kami bisa merasakan bahwa firman Tuhanlah yang menggerakkan kami. Jauhkan kami Tuhan dari perbuatan-perbuatan menutup hati kami daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang sangat baik, yang akan bisa menyehatkan jasmani dan rohani kami. Tuhan Yesus, ajari kami pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja-Mu Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang baik, pelayan-pelayan yang rendah hati, pelayan-pelayan yang memberikan hati, pikiran, serta hartanya Tuhan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ketika kami berdoa pada hari ini Tuhan, kami sangat memohonkan Engkaulah yang mendengarkan doa-doa kami, sehingga banyak doa-doa kami yang akan terkabul Tuhan, karena Engkau berhadirat pada saat ini di tempat ini. Tuhan Yesus, terpuji dan termulialah Engkau di tempat yang maha tinggi. Terimalah doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan masuk persembahan. Kita masuk ayat persembahan yang diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Thank you. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah, hari yang baik buat kami. Tuhan telah sediakan untuk kami bisa bersekutu di gereja-Mu ini. Bertemu dengan Engkau, bertemu dengan saudara-saudara kami dalam sukacita. Dan kami pada saat ini telah menaikkan seluruh puji-pujian kami, sembah sujud kami, dan doa-doa kami. Dan kami yakin semua telah Tuhan dengarkan dan Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Sebentar juga Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami pribadi lepas pribadi agar kami dapat mengerti firman Tuhan sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan karena kami telah siap sedia mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, walaupun di buletin kita sudah ada. Saya Pendeta Wilson Tambunan, sudah menikah, Ibu baru bangun song di rumah. Kami mempunyai 3 orang anak, 2 putri, 1 putra. Dan sekarang kami tinggal di kompleks perumahan Wesley, karena kami ditugaskan sebagai chaplain di universitas kita, yaitu Universitas Metodis Indonesia. Mungkin sampai sekian sedikit perkenalan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 14, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kau mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita lihat perikop ini dimulai dari kegelisahan ataupun keinginan ataupun hasrat seorang yang bernama Filipus yang mengatakan agar Yesus yang ditemaninya berbicara pada saat itu menunjukkan Bapa atau Tuhan kepada mereka. Dan itu kalau kita lihat, Filipus mewakili sebagian besar, bahkan kemungkinan besar seluruh murid-murid pada saat itu yang merasa gelisah hatinya, bahkan bertanya-tanya, bahkan mungkin saja ketidakmengertian mereka juga yang mengakibatkan mereka menginginkan sesuatu yang lebih pada saat itu. Dan itu dikarenakan Yesus, kalau kita membaca mulai dari ayat 1, berbicara tentang kebangkitan, bahkan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka dan pergi ke rumah Bapa di surga. Itulah konteks ayat ini kita lihat. Yesus memberikan kata-kata perpisahan kepada murid-murid pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Filipus yang walaupun kita mengatakan tadi dia mewakili hati, keinginan murid-murid pada saat itu, mengapa dia sampai bertindak begitu jauh, mempertanyakan ataupun meminta kepada Yesus, supaya Yesus menunjukkan, dia katakan tadi, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Kita garis bawahi perkataan Filipus, itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkan. Dia begitu penasaran. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Bapa yang menyuruh Yesus ini? Siapakah Tuhan yang menyuruh Yesus ini? Karena Yesus selalu berkata, berkhotbah bahwa dia disuruh oleh Bapa. Tunjukkan. Itu sudah cukup bagi kami. Itulah perkataan Filipus kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Kita melihat bagaimana Yesus menerangkan, tidak secara gamblang, tetapi dengan berbagai cara. Kita lihat tadi Yesus mengatakan, mengapa engkau bertanya seperti itu? Telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa, siapapun yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itulah perkataan Yesus. Artinya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama yang ingin mau kita lihat di sini, Yesus ingin menekankan ataupun Yesus ingin memberitahukan kepada murid pada saat itu, kesatuan antara dia dan Allah tidak bisa terpisah. Itu yang pertama yang mau Yesus tekankan kepada para murid-murid pada saat itu. Bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dan itulah salah satu yang mendasari doktrin kekristenan, bahwa Tuhan itu satu. Walaupun di dalam pewujudan ataupun di dalam penampakannya ada berbagai macam cara. Termasuk salah satu yaitu Yesus. Yesus sendiri telah jelas mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Artinya Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus ingin berkata secara tidak langsung, akulah yang engkau pertanyakan itu. Mengapa engkau bertanya lagi? Sementara telah di depanmu yang engkau inginkan itu. Itulah yang pertama yang ingin Yesus katakan. Yang kedua mau kita lihat di sini selanjutnya. Bahwa di ayat 16 dikatakan ada akan datang seorang penolong. Akan datang seorang penolong. Yang Yesus maksudkan di situ jelas, karena pada saat ini juga kita merayakannya itu hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Yang dimaksud di situ adalah Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang kalau berbicara tentang Trinitas, hati-hati, kita sering terjebak di dalam logika-logika berpikir. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu adalah logika berpikir. Dan orang akan bertanya, wah kalian mempunyai tiga Tuhan. Tiga. Tetapi kita lihat tadi bagaimana Yesus menjawab Filipus. Bahwa apa yang dipertanyakan Filipus itu, itulah dia. Itu yang pertama yang mau kita lihat. Yang kedua, jelas sekali Yesus tadi berkata bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Siapa yang percaya, dilanjutkan dengan perkataan, melakukan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang mau Yesus katakan di situ? Bahwa percaya, arti percaya atau sering kita katakan beriman, iman itu atau kepercayaan itu tidak berhenti. Tetapi iman harus dinamis, harus bergerak, harus melakukan sesuatu. Kemudian, percaya itu juga tidak begitu saja tiba-tiba muncul. Yesus juga menginginkan bahwa percaya itu memahami. Mengapa Filipus pada saat itu bertanya kepada Yesus? Dan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Filipus tidak memahami siapa Yesus. Dia tidak memahami. Siapa Yesus sebenarnya yang berdiri di hadapannya? Kita bertanya, apakah Filipus percaya kepada Yesus pada saat itu? Ya jelas, dia percaya kepada Yesus. Buktinya bahwa dia percaya kepada Yesus, Filipus tidak mau meninggalkan Yesus pada saat itu, dan dia tetap mengikut Yesus. Dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Itu menandakan Filipus percaya, tetapi pertanyaannya adalah apakah Filipus memahami Yesus? Di sini yang menjadi titik masalahnya. Yang jelas pada saat itu bisa kita duga bahwa Filipus tidak memahami Yesus. Beriman berarti juga memahami. Tidak cukup hanya berkata percaya, percaya, percaya saja. Tetapi kita tidak memahami. Bagaimana supaya kita memahami? Tadi Yesus dengan jelas, dengan gamblang berkata, kita telah bersama-sama selama ini. Engkau telah melihat apa yang kulakukan. Engkau telah merasakan apa yang telah kuperbuat. Engkau telah melihat dengan matamu sendiri apa yang telah terjadi. Mengapa engkau tidak paham? Itulah yang mau Yesus katakan kepada Filipus. Mengapa engkau tidak memahami? Mengapa engkau bertanya pada saat ini? Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti beriman atau percaya berarti juga bahwa kita perlu memahami siapa Yesus. Dan inilah yang mendorong orang untuk melakukan apa yang diminta ataupun apa yang dikehendaki oleh Yesus. Tanpa memahami sesuatu, maka kita tidak akan mungkin bisa melakukan apa yang diminta oleh sesuatu tersebut. Sebagai contoh, seorang orang tua memberikan pengajaran ataupun memberikan nasihat kepada anaknya. Ada contohnya tiga anaknya, satu berumur 3 tahun, satu berumur 6 tahun, satu berumur 9 atau 10 tahun. Dan orang tua memberikan nasihat kepada mereka secara langsung bertiga. Siapa yang bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang tua tersebut? Tentu anak yang lebih dewasa. Anak yang 3 tahun, dia tidak akan mengerti. Memahami sangat penting di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Memahami siapa Yesus sebenarnya. Tidak hanya berkata, Yesus, Yesus, Terima kasih Tuhan. Apa yang mau kita bilang terima kasih? Dalam hal apa berterima kasih? Apakah kita pernah berpikir seperti itu? Dalam hal apa kita berterima kasih? Dalam hal apa kita bersyukur? Dalam hal apa kita menjadi memuji Tuhan? Tentu semua punya alasan. Dengan itu kita akan dibawa kepada pengertian bahwa karena terlebih dahululah Tuhan berbuat, maka kita berbuat. Karena terlebih dahulu Tuhan berbuat, maka kita merespon. Itulah iman Kristen. Kita pahami, ternyata Tuhan telah melakukan ini kepada aku. Maka dengan sendirinya, orang akan terdorong untuk berkata, terima kasih Tuhan. Karena apa? Memahami. Beriman mendorong orang untuk memahami. Dan pemahaman membawa orang untuk melakukan sesuatu. Itulah iman yang teguh. Beriman tanpa memahami, maka ini akan gampang untuk diombang-ambingkan. Sama seperti Filipus yang bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Dia tidak paham siapa Yesus yang dihadapannya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga yang mau kita lihat. Sebagaimana Yesus tadi katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Coba kita sama-sama melihat di teks Alkitab kita, ataupun itu dari Android dan segala macam, saya akan bacakan, ini sangat penting sekali menurut saya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Anak kalimat selanjutnya apa dikatakan di situ? Coba. Kita sama-sama membacakannya atau kalimat selanjutnya. Saya bacakan kalimat pertama. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapakku, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita renungkan ayat ini. Coba kita pahami dengan jelas ayat ini. Dan saya bacakan sekali lagi dengan tenang. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering memahami ini sampai kepada kata aku akan melakukannya. Mengerti ya, kita sering memahami ini hanya dalam perkataan atau kalimat, aku akan melakukannya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita sering berhenti sampai di situ. Karena kita mungkin teringat Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan kuberikan, ketuk maka akan dibukakan pintu, cari maka akan mendapat. Tetapi di sini dikatakan kalimat selanjutnya, supaya Bapa dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah hakikat orang-orang beriman. Tujuan utama atau tujuan akhir adalah memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, termasuk di dalam berdoa. Pada saat Tuhan mengabulkan doa-doa orang beriman. Atau pada saat Tuhan mengabulkan setiap doa. Ataupun pada saat Tuhan mengabulkan permintaan orang. Tujuannya adalah apa? Apakah itu hanya untuk kepentingan orang yang berdoa tersebut? Tidak. Di sini dikatakan supaya Bapa dipermuliakan. Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hati-hati. Di sini sering orang terjebak mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan bangganya dia berkata, saya berdoa, maka Tuhan mengabulkan. Lihatlah. Yang lain tidak punya iman, hanya saya yang punya iman. Dia mencuri kemuliaan itu dari Tuhan. Sementara di sini dikatakan, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hati-hati, jangan pernah terjebak di dalam yang sering kita dengar dikatakan kesombongan iman. Kesombongan iman, menganggap orang lain tidak mengenal Tuhan, menganggap orang lain tidak percaya kepada Tuhan, menganggap orang lain tidak memiliki kuasa untuk bernubuat, menganggap orang lain tidak mempunyai kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu sudah terjadi pada saat ini. Sudah terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini ingin mengajarkan kita supaya kita benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, bagaimanapun pelayanan yang kita lakukan, bagaimanapun Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, bagaimana kita melihat Tuhan telah melakukan apa yang kita minta, hanya satu tujuannya, supaya Tuhan dipermuliakan. Jika Tuhan tidak dipermuliakan, atau jika nama Tuhan tidak dimuliakan dengan apa yang terjadi itu, maka kita harus bertanya, maka kita perlu introspeksi diri, apakah ini jawaban Tuhan? Karena hati-hati, roh-roh di udara juga bekerja. Bukan hanya Roh Kudus bekerja. Roh-roh di udara juga bekerja. Seperti singa yang siap menerkam. Jangankan di luar sana, di dalam gereja ini saja, roh siap untuk menerkam. Dan jika seluruh pujian kita, seluruh kepelayanan kita, seluruh apa yang kita lakukan di dalam pikiran kita tertanam untuk memuliakan Tuhan, maka kita tidak akan mungkin menyombongkan diri di hadapan siapapun, karena hidup kita ini hanya memuliakan Tuhan. Seperti lagu tadi, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu memang. Hanya itu ke, tidak ada yang lain. Apapun yang kita lakukan, menyenangkan. Hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka, jika itu telah terjadi, maka Roh Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan sebagaimana kita rayakan pada saat ini, turunnya Roh Kudus, maka itu akan menolong kita. Sebagaimana Yesus katakan, bahwa Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai orang-orang seperti ini selama-lamanya. Tidak akan pernah sedetik pun terlewatkan. Tuhan di dalam Roh Kudus akan menaungi hidupnya selama-lamanya. Bukan hanya menaungi hidupnya sendiri, tetapi juga menaungi hidup anak-anaknya, keturunannya akan dinaungi oleh Tuhan. Jika semua hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang dikasihinya menderita, tidak akan pernah itu. Coba kita lihat di dalam Alkitab ini. Periksa semua teks-teks Alkitab di sini, di Perjanjian Lama. Apakah hamba-hamba Tuhan, apakah nabi-nabi, apakah rasul-rasul, apakah yang lain menderita hidupnya? Memang di satu hal kita lihat penderitaan itu ada memang betul. Tapi kalau kita lihat khusus dalam perjanjian lama, Abraham, wah itu orang kaya itu. Orang kaya Abraham, bukan tidak orang kaya itu. Kita lihat berapa ratus lembunya. Berapa ratus, berapa ribu untanya. Dan lain, dan lain, dan lain sebagainya. Daud, Salomo, semua orang-orang. Kalau dalam hal materi, mereka orang-orang orang lebih berkecukupan. Itu menandakan sebenarnya Tuhan tidak menginginkan manusia itu menderita. Yang menjadikan manusia itu menderita dirinya sendiri, tidak ada yang lain. Apa itu? Mungkin saja karena malas dan lain sebagainya. Namun kita tidak sampai di situ. Yang mau kita lihat di sini adalah bahwa hidup kita ini adalah hanya untuk menyenangkan Tuhan. Maka rohnya akan diberikan, akan dicurahkan kepada orang-orang yang setia untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang mengasihi kami walaupun kami sering melalaikan ataupun tidak mengindahkan perintah-Mu. Tapi kami bersyukur pada saat ini Tuhan, Engkau selalu mengasihi hidup kami. Engkau memberikan penolong kepada kami yaitu Roh Kudus yang memberikan kepada kami kekuatan, hikmat dan bijaksana di dalam melakukan seluruh pekerjaan-pekerjaan kami. Oh Tuhan kami di sorga, inilah kami yang hadir pada saat ini. Engkau melihat hati kami yang terdalam. Engkau mengetahui pikiran kami. Dan Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan hidup kami. Engkau melihat seluruh perjalanan kehidupan kami. Tuhan, dengan rendah hati kami datang kepada-Mu. Berserah diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau angkatlah tangan-Mu, memberkati kami, menolong kami di dalam kesusahan, melepaskan kami di dalam kesesakan, memberikan kelegaan pada kami pada saat kami dalam keputusasaan. Tuhan, Engkau mengetahui kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. O Bapa di sorgawi, pada saat ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Jika mereka dalam keadaan putus asa, dikarenakan banyak pergumulan di dalam kehidupan mereka, Tuhan, kami memohon kepada-Mu. Tolong mereka Tuhan, berikan kepada mereka jalan keluar, sehingga permasalahan itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menatap ke depan bahwa Tuhan akan memberikan yang terindah. Jika dalam keadaan sakit, Tuhan, berikan kesembuhan, supaya dalam kesehatan yang dari Tuhan, mereka bisa melakukan aktivitas mereka kesehariannya. Begitu juga Tuhan buat seluruh anak-anak kami, yang mungkin dalam pendidikan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka, berikan kepintaran kepada mereka, supaya mereka bisa menyelesaikan pendidikannya. Jika mereka Tuhan pada saat ini mencari pekerjaan, kami mohon pada-Mu Tuhan, berikanlah pekerjaan kepada mereka sesuai kemampuan mereka, sehingga mereka bisa menjalani hari-harinya. Inilah kami Tuhan yang datang kepada-Mu. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami sekalian. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati kamu sekalian, pada saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya.